طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا، والصلاة والسلام على سيد المرسلين المصطفى، أما بعد، kita meneruskan kajian kitab Kifayatul Akhyar, masih di pembahasan sunnah-sunnah dalam wudu dan hal berkaitan dengan hal-hal yang disunnahkan dalam wudu. Sekarang kita di kalimat qala al-muallif rahimahullah, hal yustahabbu tarku tansyif. Kitab itu punya antum, jadi antum harokatin silakan. Hal yustahabbu tarku tansyif fihi aujuh. Aujuh. As-sahih anna tarkahu mustahab. Kaza sahahahu fi asli rawdah. Waqil innahu mubah. Fi'luhu wa tarkuhu sawa. واختاره النووي في شرح المهذب وقيل قيل فعل الماضية مستحب مطلق. وقيل يكره التنشيف مطلق. وقيل يكره في الصيف دون الشتاء. قال النووي في شرح المهذب محل الخلاف إذا لم تكن حاجة إلى التنشيف لحر أو برد أو التصاق نجاسة، فإن كان فلا كراهة قطعا، ولا يقال إنه خلاف المستحب. طيب، ومنها دي أنترى سنة أو حال berkaitan dengan سنة dalam الوضوء. ada permasalahan. هل يستحب ترك التنشيف؟ apakah dianjurkan meninggalkan tanshif min syafa atau min syafa? handuk. Apakah dianjurkan meninggalkan handuk, penghandukan? Ngerti enggak? Antum kalau habis wudu ngelap gitu kayak dari tadi. Apakah dianjurkan tidak ngelap air wudu? Paham? Biasanya gimana antum? Habis wudu antum ngelap enggak? Kalau di rumah? Ngelap. Ada ngelap terutama kalau habis kalau lagi subuh. Gimana hukumnya itu? Apakah meninggalkan ngelap itu mustahab gitu loh? Mustahab artinya apa? Sunnah, dianjurkan. Sebenarnya istilah sunnah dan mustahab itu kadang ada perbedaan. Mustahab kadang maksud dari mustahab itu sesuatu yang dianjurkan tapi dengan ijtihad ulama. Kalau sunnah itu sesuatu yang dianjurkan karena ada dalilnya. Gitu. Biasanya. Enggak selalu, tapi kadang-kadang ulama pakai kata mustahab, tidak berani pakai kata sunnah karena secara nas tidak ada. Sebagaimana kalau kita dibilang dianjurkan dengan disunahkan, kayaknya kan ada perasaan beda. Disunahkan oh itu berarti memang ada dalilnya. Kalau dianjurkan itu bisa ada dalil langsung, bisa ada ijtihad. Fihi aujuh yaitu fihi ara, ada beberapa wajah pendapat. Fihi aujuh maksudnya ada beberapa pendapat. As-sahih, yang sahih adalah, tapi disini as-sahih menurut siapa? As-sahih artinya yang betul adalah gitu. Kalau dibilang as-sahih dalam kitab Kifayatul Akhyar berarti menurut beliau, selain dari pendapat ini berarti kurang atau tidak benar. yang benar adalah tarkahu mustahab. Meninggalkan ngelap itu dianjurkan. Itu beliau mengatakan inilah yang sahih. Oke? Kada sahahahu fi asli raudah. Begitu pula sahahahu yang begitu pula yang disahihkan dalam kitab Aslur Raudah ini, yaitu kitab Asyarah Al-Kabir karya Imam Rafi'i. Beneran, bukan enggak beneran, anda enggak bercanda. Karya Al-Imam Rafi'i Asy-Syafi'i. Jadi kitab Aslur Raudah itu kitab Asyarah Al-Kabir yang itu mensyarah kitabnya Imam Ghazali Al-Wajiz, disyarah menjadi Fathul Aziz, dan itu Fathul Aziz nama lainnya adalah Syarah Kabir, nama lainnya juga adalah Aslur Raudah, karena setelahnya datang Imam Nawawi menulis kitab namanya Raudhatut Talibin, itu meringkas kitab Imam Rafi'i yaitu Fathul Aziz tadi. Fathul Aziz atau Syarah Kabir sama dengan Aslur Raudah, yaitu asalnya kitab Raudhatut Talibinnya Imam Nawawi karya Imam Rafi'i. Tapi kadang ijtihadnya Imam Nawawi beda dengan ijtihad Imam Rafi'i. Nah, di sini perhatikan, ini belajar mazhab Syafi'i beneran ini. Berarti di sini Taqiyuddin Al-Hisni, penulis kitab Kifayatul Akhyar, itu dengan kalimat ini entah terkesan atau memang betul beliau mentarjih pendapat bahwasanya meninggalkan ngelap dan wudu itu mustahab. Sehingga antum menahan diri dari ngelap ketika setelah wudu itu berpotensi berpahala karena mustahab. Dan itu pendapat yang dipegang oleh Imam Rafi'i dalam kitabnya Aslur Raudah atau Syarah Kabir atau Fathul Aziz. Rumit gak? Gak rumit. Ya. Gimana Syekh Abu Fahmi? Fahim tak? Abu Khansa Fahim? Abu Jan? Fahim tak? Faham ya? Waqil, nah lihat. Kalau tadi ada kan fihi aujuh. Fihi aujuh artinya ada beberapa pendapat. Yang pertama yaitu tadi. Dan itu yang diambil oleh penulis dan juga Imam Ar-Rafi'i. Semua dalam mazhab Syafi'i. Waqil di dalam mazhab Syafi'i juga dikatakan ada pendapat mengatakan innahu mubah. Sesungguhnya meninggalkan tansyif hukumnya boleh. Kalau hukumnya boleh berarti fi'luhu wa tarkuhu sawa. Fi'luhu yaitu melakukan tansyif atau meninggalkan tansyif sama aja. Enggak bisa dibilang ini makruh, enggak bisa bilang itu mustahab. Oke? Pendapat siapa ini? Wakhtarahu an-Nawawiyyu. Ikhtarahu, dipilih pendapat ini Nawawi, Imam Nawawi memilih pendapat ini dalam kitab Syarh Al-Muhadzab yang biasa disebut dengan kitab Al-Majmu'. Yaitu Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Al-Muhadzab itu suatu kitab. Al-Muhadzab fi fiqh Imam Syafi'i karya Asy-Syirazi. Disyarah oleh Imam Nawawi menjadi kitab Al-Majmu'. Biasa di kitab-kitab Syafi'iyah biasa disebut kitab Syarh Al-Muhadzab. Ya. Nah, Imam Nawawi ini pendapatnya beda dengan Imam Rafi'i. Ya. Dan seringkali ulama lebih memilih pendapat Imam Nawawi tanpa mendiskreditkan Imam Rafi'i. Dua-duanya mujtahid. Dua-duanya muhaqqiq mazhab. Ya. Jadi udah berapa pendapat? Dua. Oke. Waqil ada kemudian yang mengatakan mustahabun mutlaqo. Ada yang memutuskan mustahab secara mutlak, enggak ada syarat. Ini kalimat mirip dengan pendapat pertama. Ya. Mustahab mutlaqo artinya apa? Secara mutlak dalam segala kondisi meninggalkan tansyif itu dianjurkan, walaupun antum lagi kedinginan. Ya kan? Kalau pendapat pertama tadi, bisa saja mustahab, ya kalau ada pengecualian, tapi ini mutlak, dimakruhkan. Dianjurkan untuk meninggalkan tansyif. Wakil ada yang mengatakan yang keempat, yukrohu tansyifu mutlaqo, dimakruhkan tansyif secara mutlak. Nah ini sebenarnya perkataan 1, 3 dan 4 ini mirip-mirip sebenarnya. Ya. Wakil dan ini mengatakan yukrohu fissayfi dunasyita, ini tafsir rinci. Dimakruhkan di musim panas tansyif ngelap, dimakruhkan di musim panas bukan di musim dingin. Ya, saif itu musim apa? Panas. Ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Liburan saifiyah, liburan musim panas. Padahal di Indonesia enggak ada kayak gitu musim panas. Ya, berarti kalau di musim dingin enggak makruh, kalau di musim panas makruh gitu. Kenapa? Ngapain dielap? Kan musim panas. Maksudnya antum enggak kedinginan dengan itu kan. Tapi kalau musim dingin atau ba'da subuh atau gimana? Dingin. Semua rincian-rincian atau perkataan-perkataan ini kemudian nih lihat. Qala An-Nawawi rahimahullah fi Syarh Al-Muhadzab. Berkata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab apa? Syarah Al-Muhadzab. Ini kitab apa namanya? Al-Majmu'. Kata beliau rahimahullah, mahallul khilaf, titik khilafnya itu di mana? Titik khilafnya idza lam takun hajatun ila tansyifi. Titik khilafnya ini sebenarnya di konteks tertentu saja, yaitu idza lam takun hajatun ila tansyif, jika tidak punya hajat atau keperluan untuk ngelap. Ya. Kalau enggak punya keperluan untuk ngelap, itu khilaf di antara ulama, makruh atau mustahab atau gimana. Paham enggak? Kan kadang-kadang antum butuh enggak ngelap habis itu, kadang-kadang. Kadang-kadang butuh kan? Mungkin. Nah, di sini disebutkan kebutuhannya liharin. Mungkin karena panas, apa yang panas? Mungkin airnya, ya enggak? Hai. Au bardin, mungkin airnya dingin. Kalau airnya panas biasanya kan takutnya habis ini, tapi siapa juga yang pakai air matang gitu ya? Ya. Atau mungkin takut panuan gitu. Hah? Iya juga sih, iya. Hah? Kayak keringetan gitu ya, mikirnya gitu gitu. Atau bord, dingin. Ya? Apalagi kalau kamar antum ber-AC. Anak tidur anak ber-AC. Dingin. Kalau lagi musim hujan tuh, AC tiba-tiba dingin. Kalau panas, ikutin cuaca, panas. AC dingin. Pas belum subuh, ya. Wudu, keluar kamar mandi, dingin banget. Nah, itu butuh enggak kita untuk tansyif? Butuh. Ya kan? Ada kebutuhan, ada kebutuhan. Au iltisaqi najasatin atau ketempelan benda najis. Iltisaq itu nempel. Ketempelan benda najis. Gimana ceritanya kok bisa gitu? Lah bisa aja ya, kejadian juga kejadian. Antum wudu masih basah semua, anggota tubuh yang dibasuh masih basah. Ya, dalam mazhab Syafi'i tai kotok najis. Ya. Terus antum kepleset, jatuh. Ya. Kemudian muka antum niban tai kotok. Kira-kira antum butuh enggak tansyif atau antum bidimin gitu aja? Bahkan wajib, kalau dalam mazhab Syafi'i wajib. enggak ada makruhnya sebenarnya, bahkan bisa jadi karena itu najis. Dan najis layak dijauhi, atau kalau mau sholat enggak boleh ada najis kan? Nah, ada kebutuhan enggak? Ini bukan kebutuhan biasa, darurat bahkan harus menghilangkan najis itu. Maka bisa jadi tansyif merupakan hal yang paling mudah untuk mengenyahkan najis itu. Terkena najis tidak melazimkan wudu, ya. Pahami baik-baik. Terkena najis tidak membatalkan wudu. Pahami itu. Orang-orang awam banyak yang salah. Hah? Nginjek tai kotok batal wudunya? Enggak. Bahkan yang rajih, yang lebih tepat Allah alam, tai kotok enggak najis. Kemudian kalau misalnya antum nginjek kotoran anjing misalnya. Hah? Lagi jalan nginjek atau kleset lagi gitu kan. Tapi kali ini enggak pakai, enggak muka yang kena. Tangan antum bercak di sini kotoran anjing. Hah? Najis, najis. Batal enggak wudunya? Enggak batal wudunya. Jadi kasih tahu orang-orang yang belum tahu. Ya. Antum ngapain kayak gitu? Enggak boleh, duduknya harus benar, duduk. Oh ya udah. Oke, bengkok. Fa in kana, kalau memang begitu ada kebutuhan, maksudnya fa in kana di sini maksudnya fa in kana hajatun ila tansyif, itu maksudnya. Kalau misalnya ternyata iya ada kebutuhan buat mengelap, maka tidak ada kemakruhan. Qat'an. Qat'an ini sama sekali enggak ada kemakruh. Itu kata siapa? Ingat, Imam Nawawi ya. Wala yuqal, dan tidak juga dikatakan innahu khilaful mustahab. Bahwasanya itu menyelisihi hal yang dianjurkan. Enggak. Boleh, itu kata Imam Nawawi tegas mengatakan begitu dalam syarah Muhadzab. Paham? Nah, di sini penulis Kifayatul Akhyar memilih pendapat apa? Mustahab meninggalkan tansyif. Tapi Imam Nawawi mengatakan inilah di antara poin kenapa kitab Kifayatul Akhyar itu kadang-kadang ditinjau kembali sama ulama Syafi'iyah untuk mendidik orang-orang, karena di dalam kitab ini ada beberapa poin Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah memenangkan pendapatnya Rafi'i dibandingkan Imam Nawawi. Imam Nawawi itu datang setelah Rafi'i, dan Imam Nawawi itu lebih pamornya lebih tinggi lagi dalam mazhab Syafi'i tanpa mengurangi kadar Imam Rafi'i. Ya. Makanya kitab-kitab Syuruhat itu lebih banyak kitab-kitab mensyarah kitab-kitab Imam Nawawi, karena itu mu'tamad dalam mazhab. Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Dan wallahu alam, insyaallah yang sahih adalah mubah, tidak sampai makruh. Karena lagi pula ana pikir orang-orang yang melakukan tansyif rata-rata karena kebutuhan kan? Kebutuhan, bukan karena pengen atau andukan gitu aja. Tapi kita hargai pendapat ulama yang memakruhkannya. Ya, enggak masalah kelas. Taib, wa minha yustahabbu an la yanfadha yadayhi liqawli yanfudu yadaihi liqawlihi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddatum fala tanfudu aydiyakum fa innaha marawithu syaitan. Ini apa? Nanti dulu. Rawahu Ibnu Abi Hatim wa ghairuh. Falau khalafa wa nafada falladhi jazama bihi Rafi'i, ya lihat Rafi'i lagi, annahu yukrah. Wa khalafahu an-Nawawi, ya, lagi-lagi Imam Nawawi menyelisih Imam Rafi'i. Farajjaha annahu la yukrah bal huwa mubah. Enggak makruh tapi mubah. Fi'luhu wa tarkuhu sawa. Wa qala fi at-tahqiq innahu khilaful aula. Wal hadith qala fi syarh al-Muhadzab innahu dha'if. La yu'raf wallahu a'lam. Ya. Baik, jadi masyaallah Imam Nawawi ini. Ya, Imam Nawawi masyaallah. Di antara hal sunnah yang ditinggalkan dari kuatan Abi Suja', yustahabbu an la yanfudha yadayhi. Dianjurkan untuk tidak mengibas-ngibas tangannya habis wudu. Ah, gimana ngibas-ngibas? Ah, gitu kan. Ya. Kira kita kayak gitu. Enggak sih. Hah? Tanpa disadari ya. Bisa jadi, bisa jadi. Karena ada firman, karena ada sabda Rasulullah SAW, katanya di sini, "Idza tawaddatum, kalau kalian berwudu, fala tanfudu aydiakum, jangan kalian kibasin tangan kalian. Fa innaha marawihu syaitan." Antum tahu mirwahah enggak? Itu kipas angin. Karena itu adalah kipas setan. Jadi kipas setan. Rawahu Ibnu Abi Hatim wa ghairuh. Diriwayatkan Ibnu Abi Hatim wa ghairuh, dan ini hadisnya dhaif. Oh, dhaif. Enggak jadi. Tadi udah senang tuh, wah ada ilmu baru nih. Taunya dhaif. Beda sama orang-orang selain, maksudnya orang-orang ahlu bidah. Hah? Wah, ajib nih, dhaif enggak? Wah, dhaif, mantep nih baru nih. Ya, riwayatkan Ibnu Abi Hatim dan selainnya. Dan Imam Nawawi muhaqqiq mazhab dan juga beliau ahli hadis, makanya nanti lihat. Nanti lihat. Falau khalafa wa nafadha, kalau ternyata orang yang habis wudu itu kemudian menyelisihi hal ini dan mengipas-ngipas tangannya, falladhi jazama bihi ar-Rafi'i annahu yukrah. Yang dijazamkan, ditegaskan oleh Imam Rafi'i, perbuatan itu makruh. Itu bagi siapa? Imam Rafi'i. Wa khalafahu an-Nawawi, Imam Nawawi menyelisih Imam Rafi'i. Farajjaha annahu la yukrah. Maka Imam Nawawi mentarjih apa? Menguatkan salah satu dari sekian pendapat dengan dalil, ya tentu saja dengan alasan, menguatkan pendapat bahwasannya annahu la yukrah, yaitu yang namanya apa namanya, menggibas-gibas tangan setelah wudu tidak dimakruhkan, bal huwa mubah, itu mubah, fi'luhu wa tarkuhu sawa, melakukan atau tidaknya itu sama aja, ya atau tidak. Selama ini kan kita juga enggak meyakini kemakruhan itu. Waqala fit tahqiq, dan beliau berkata dalam kitab At-Tahqiq, innahu khilaful aula. Sesungguhnya itu, nah di sini ana pernah di Keranggan ngajar syarah Waraqat dengan tema khilaful aula. Ya, khilaful aula ini seolah dia dia termasuk makruh juga, tapi enggak sama dengan makruh. Ala kulli hal, khilaful aula itu menyelisihi sesuatu yang lebih layak. Gimana bahasanya? Seseorang lebih layak tidak apa namanya? Mengibas-ibas tangan setelah wudu. Itu lebih layak kan? Enggak usah kayak gitulah. Dan kalau dia mengibas-ibas sebelum ini, hukumnya apa? Ya, satu sisi beliau bilang mubah, sisi lain beliau bilang khilaful aula. Nah, khilaful aula ini semacam mubah turun dikit gitu loh. Nah, gitu, mendingan enggak usah. Dan mendingan dia enggak usah gitu. Itu enggak sesuai dengan sesuatu yang lebih layak lah. Nih, sepantum belajar kayak gini nih. Jangan remehin loh, ini istilah-istilah dan tarbiyah di sini. Ya, suatu saat ketika antum sudah bisa baca kitab, ya antum gak kagok. Kalau antum belajar bahasa terus, tapi antum gak tahu bahasa dan aroma kitab, antum bisa salah paham. Ya, orang Arab juga bahasa Arab, tapi apakah mereka paham kitab-kitab? Enggak, belum tentu. Jadi nafas-nafas dan aroma kitab tuh, kalimat-kalimatnya harus dimengerti. Kayak khilaful aula, makanya agak pelan-pelan supaya antum pelan-pelan paham insyaallah. Apalagi ini istilah mazhabnya banyak banget. Ya. Wal hadis dan hadis. Nah, kata Imam Nawawi lagi. Adapun hadis, qala fi syarah al-muhadzab, Imam Nawawi berkata dalam kitab apa? Apa kitab apa tuh? Al-Majmu' innahu du'ifun la yu'raf. Sesungguhnya hadis tersebut lemah, tidak dikenal. Bahkan sebagian ulama mengatakan pemilik hadis hadis munkar. Ya. Jadi enggak usah seperti dan ya sebenarnya enggak perlu dipermasalahkan hal seperti ini. Mubah ya. Enggak termasuk sunnah meninggalkan itu enggak. Wa minha lanjut. Al-muwalatu wa hiya wajibatun fil qadim. Perhatikan. Di antara sunnah dalam berwudu al-muwalat. Al-muwalat artinya berkesinambungan. Apa maksud dari berkesinambungan? Yaitu menyegerakan urutan. Ya. Ngerti enggak, Bang? Jadi jangan WhatsAppan dulu. Ya. Kumur-kumur, basuh muka satu. Mau cuci tangan, taruhlah kayaknya WhatsApp nih kayaknya. Orderan sarung. Ya. Itu namanya muwalat, langsung. Wa hiya wajibatun fil qadim. Yang mana muwalat ini wajibatun fil qadim. Yang apa artinya? Wajib dulu yang wajib sekarang enggak wajib. Ya ingat dong, Imam Syafi'i punya qaul qadim qaul jadid. Qaul qadim itu sebelum beliau ke Mesir. Qaul jadid itu yang muhaqqaq dia itu pendapat beliau udah jadi qaul jadid. Kalau ada pertentangan qaul qadim dengan qaul jadid, maka qaul jadid yang dipakai. Dan qaul qadimnya Imam Syafi'i terhadap mualat, mualat itu wajib. Qaul jadidnya mualat itu apa? Enggak, qaul jadidnya. Qaul jadidnya mualat itu sunnah. Dulu wajib menurut beliau. Ya. Nah, karena di Mesir beliau lebih berpendapat bahwasanya mualat itu sunnah, maka dalam mazhab Syafi'i mualat hukumnya sunnah. Gitu kan? Paham kan? Ya tentu ya kita pilih ya qaul jadidnya kalau mau menyandarkan pada mazhab. Kenapa? Karena ya qaul jadidnya memang qaul jadid. Ya. Ketika bertentangan dengan qaul qadim tentu yang jadid lebih pilih kan? Kalau antum dulu misalnya antum dalam permasalahan apa? Antum dulu menganggap bahwasanya tai kebo itu najis misal. Qaul qadim antum. Setelah antum tinggal di Keranggan dan menjadi ahlu sunnah juga pemegang kunci surga katanya, antum berpendapat beda. Enggak, tai kebo apa? Halal, B suci atau ada mana? Suci, jangan bilang halal ntar dimakan. Suci tapi enggak menyucikan lah itu saja. Suci. Ini qaul jadid antum, besok antum mati. Mana pendapat yang mu'tamad bagi orang kok untuk menyandarkan ke antum? Ya tentu qaul jadid. Begitupun dalam mazhab. Ya. Oke. Dan juga di antara di sini sunnahnya disebutkan wa an yaqula ba'da tasniyati alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Dan mengatakan setelah baca bismillah alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini suci menyucikan. Wa yukhallilal khatam dan mentakhlil. Taib yang alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura ini tidak sebagai wiritan sunnah ya, enggak. Wa yukhallilal khatam. Ya apa? Apa? Enggak. Ini sunnah. Kalau bagi mereka mustahab. Dalam mazhab Syafi'i beberapa zikir-zikir. Seperti misalnya dalam zikir apa ya? Ad-da'wat ala a'dha'il wudu'. Lihat. ada sebelumnya itu permasalahan di halaman sebelumnya. Minha ada awat, doa-doa, ya. Lihat enggak? Doa-doa untuk anggota wudu dalam mazhab Syafi'i disunahkan. Maka kalau di Indonesia diamalkan ya. Banyak yang mengamalkannya, doa-doa, tapi ada doa-doa tapi kata Imam Nawawi, lihat, hadhil adriyatu la aslalaha. Ada di kitab. Doa-doa ini enggak ada asalnya. Walam yadhkurha Asy-Syafi'i wal Jumhur. Syafi'i dan Al-Jumhur enggak pernah nyebutin adanya doa kayak gitu. Kenapa kok ada sekarang gitu? Ya. Tapi ini perkataan siapa? Imam Rafi'i. Astagfirullah. Cuma begini. Memang tidak ada asalnya, tapi mereka juga akan ada alasan. Ya, ini untuk kebaikan dan seterusnya. Dan ini tidak dijadikan wiritan rutinan sehingga tidak menjadi sunnah gitu. Ala kulli hal, enggak usah lah. Itu kita tinggalkan aja di perdebatan, ya. Nah, begitu juga dengan doa tadi, ya. Baik. Wa yukhallila al-khatam. Mentakhlil al-khatam, cincin, kalau antum pakai cincin ini ditakhlil. Jadi ketika antum ini, ya. Dan itu selalu melakukan itu. Saking khawatirnya, takut ada sekian titik enggak kena air. Memang bisa jadi sekian titik itu Allah maafkan. Tapi kalau kita meremehkan, bisa jadi enggak diampunkan, auzubillah, ya kan? Mungkin di lampu. Lampu. Biar lebih. Wa yata'ahada ma yahtaju ila al-ihtiyat. Dan yata'ahad, memperhatikan. Ma yahtaju, apa yang dibutuhkan, atau ma yuhtaju, ya yuhtaju, apa yang dibutuhkan untuk al-ihtiyat. Apa yang perlu diwaspadai atau dijaga. Ihtiyat itu waspada atau jaga. Perhatikan tuh hal yang harus dijaga dalam wudu, termasuk juga, ya,